Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran yang ke-21 dari pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua. Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21 dari pelajaran Durusul Lughah. Dan ini terdapat nas yang panjang di pelajaran yang ke-22 ini. Kita baca Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21. At-Tulab, kaifa haluka ya ustazana? Bagaimana keadaan kamu wahai ustazana, wahai ustaz kami? Mudaris, bi khairin. Ahmadullaha wa ashkuruh. Ana ma'aro haruna. Alam yahdur, ketika mudaris bertanya, kaifa haluka ya ustazana? Bagaimana keadaanmu wahai ustaz kami? Kemudian mudaris menjawab, bi khairin, baik. Ahmadullaha wa ashkuruh, aku memuji Allah dan aku bersyukur, bersyukur padanya. Ana ma, ma di sini adalah ma penafian ya, ma peniadaan. Ana ma aro, saya tidak melihat Harun. Ma aro Harun, saya tidak melihat Harun. Alam yahdur, apakah dia tidak datang? Ini alam, A-nya pertanyaan. Apakah, lam, yahdur, apakah dia tidak datang? Maka dijawab oleh tulab, na'am, ya, innahu lam yahduril yaum. Artinya lam yahdur, tapi sukun ketemu sukun, dikasrokan. Sesungguhnya dia tidak datang hari ini. Lam yahduril yaum. Wa aina asdiqa'uhu as-salasah. Dan di mana teman-temannya yang tiga? As-salasah sebagai sifatnya. Di mana teman-temannya yang tiga? Hum aidon lam yahduru. Mereka juga, aidon artinya juga. Mereka juga lam yahduru, tidak hadir. Ata'rifuna aina zahabu? Apakah kalian mengetahui kemana mereka pergi? Aina zahabu, kemana mereka pergi? Ahadutullab, salah satu pelajar mengatakan, azunnu annahum zahabu ilal matari listikbali ro'isihim illazi ya'til yawm ilal madinah munawwarah. Azunnu, saya menduga, annahum zahabu ilal matar, bahwasanya mereka, sungguhnya mereka pergi ke mator, bandara ya. Dan kalimat mator dengan alif artinya adalah bandara. Nah, ini kalau tanpa alif mator itu hujan. Nah, ini pentingnya bahasa Arab beda panjang pendeknya, beda arti. Kalau mator bandara, kalau mator hujan. Nah, sini mator bandara. Listiqbali ro'isihim, untuk menjumpai ro'isihim, pemimpin atau ketua. Rois. Alladzi ya'til yaum, yang datang hari ini ke Madinah Munawwarah. Untuk menziarahi li ziarati Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menziarahi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mudarris, akatabtumul wajibati ya abnai? Apakah kalian telah menulis wajibat? Nah, wajibat ini kewajiban. Biasanya ini istilah untuk PR ya, pekerjaan rumah, PR-PR. Apabila santri ada wajibat, hanyalah PR, tugas. Apakah kalian telah menulis tugas-tugas kewajiban, yaitu PR? Ya abnai, wahai anak-anakku. Kemudian tulab menjawab, na'am katabna. Ya, kami telah menulis. Kemudian Ali mengatakan, ana lam aktub, saya belum menulis. Ini belum mengerjakan wajibat tadi. Lima lam. Nah, yang ini harokatnya yang pertama lima, yang kedua lam. Lima lam, walaupun bentuknya hampir sama, tapi yang pertama lima pertanyaan. Kenapa? Yang kedua lam, taktub, kenapa kamu belum menulis? ya bunayya, wahai anakku, li annani la afham, la afhamid darsa, sesungguhnya aku lam afhamid darsa, belum memahami pelajaran, belum memahami pelajaran itu, sehingga dia enggak ngerjakan PR. Kenapa tidak mengerjakan? Karena belum memahami pelajaran. Al-mudaris malladzi lam tafhamhu fid dars, apa yang kamu belum memahami di dalam pelajaran. Nah, ma yang ini ma pertanyaan ya. Karena ma jenisnya banyak, tapi ma sini ada ma istifhamiyah. Apa? Malladzi lam tafhamhu fid dars, apa yang kamu belum memahami di dalam pelajaran. Kemudian Ali mengatakan lam afham, kalau disambung lam afhamil farqa bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyah. Saya belum memahami al farq, perbedaan bainal jumlatil ismiyah, antara jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, wal jumlatil fi'liyah, dan jumlah fi'liyah, jumlah yang diawal dengan fi'il. Kemudian Abbas mengatakan katsirun minat tullab lam yafhamu hadza. Kebanyakan dari tullab, dari pelajar, lam yafhamu hadza, belum memahami ini. Kemudian Husain mengatakan sa'altu akhwati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyah an hadza wa lam ya'rifna. Kemudian Husain mengatakan sa'altu, saya bertanya pada akhwati, saudari-saudariku, yaitu saudara-saudara perempuan, allai yang yadrusna, yang belajar fil madrasati tsanawiyah, di madrasah tsanawiyah, ya setingkat SMA ya. Kalau madrasah ibtidaiyah ya setingkat SD, mutawasithah setingkat SMP, tsanawiyah setingkat SMA. An hadza, tentang ini, walam ya'rifna, dan mereka belum mengetahui juga. Al-mudaris, maka mudaris mengatakan sa'asrohu lakum hadza darsa marrotan ukhra al-ana. Saya akan menjelaskan, sa'asroh itu ada sin menunjukkan akan ya, harfu tanfis. Saya akan menjelaskan pada kalian hadza darsa, pelajaran ini, marrotan ukhra, sekali lagi. Marrotan ukhra, sekali lagi. Al-ana, sekarang. Isma'u, dengarkanlah. Ini ada keterangan tentang jumlah ismiyah. Al-jumlah ismiyah itu, jumlah ismiyah, hiyal jumlah tulati awaluha ismun. Yaitu jumlah yang pertamanya, atau diawali dengan isim. Contohnya sini as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Apa nih artinya? Sudah lewat ya, al-akh iman. As-sayyarah jamilah. Nah, mobil itu bagus, jamilah. Atau contoh kedua hamidun maridun. Ini juga sudah lewat. Ya, Pak Haji, apa nih? Hamid dalam keadaan sakit, marid. Aminah mujtahidah. Nah, apa nih? Al-akh Fauzan. Nah, Aminah adalah seorang wanita yang rajin ya, mustahidah, sungguh-sungguh. Nah, ini contoh-contoh jumlah ismiyah diawali dengan isim, as-sayyarah diawali dengan Hamid dan diawali dengan Aminah. Fa kullu jumlatin min hadhil jumal, dan setiap jumlah min hadhil jumal, dari jumlah-jumlah ini, awwaluha ismun, diawali dengan isim. Wa huwal mubtada. Nah, namanya istilahnya jumlah ismiyah diawali dengan al-mubtada. Wal juz'u tsani, adapun yang kedua, bagian yang kedua, al juz'u tsani, bagian yang kedua, wa huwal khabar. Ini namanya khabar. Nah, udah lewat juga ini, as-sayyarah mubtada, jamilah khabar. Al-mubtada wal khabar marfu'ani. Mubtada dan khabar dalam keadaan marfu'. Ya, sudah lewat juga. Kalau dalam keadaan isim mufrad, maka tandanya dengan dhammah. Sayyaratu, mubtadanya dengan dhammah, marfu'nya jamilatun, mufrad ini juga dengan dhammah. Afahimtum, apakah kalian memahami? Tulab mengatakan na'am, fahimna jayyida. Na'am, kami memahaminya jayyida, memahaminya dengan baik, jayyidan, memahami dengan baik. Ana lamma afham, lamma afham. Saya lamma, lamma ini sama dengan lam ya, artinya belum. Saya belum memahami, kata Abbas. Kulta innal mubtada wal khobaro marfu'ani. Kamu mengatakan sesungguhnya mubtada dan khobar marfu'ani. Keduanya dalam keadaan marfu. Fama maknal marfu? Apa makna marfu? Maka mudaris menjelaskan, al marfu'u huwal ismul ladzi fi akhirihi dhammah. Marfu, dia adalah isim yang di akhirnya dhammah. Ini apabila dalam keadaan mufrad, tunggal. Seperti al-mudarrisu, al-kitabu, al-babu. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Karena semuanya adalah bentukan isim mufrad. Abbas, al-an, al-ana, fahimtu. Sekarang saya telah memahami. Kemudian mudarris menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Ammal jumlatul fi'liyah. Fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Adapun jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Nahu dakholal mudarrisu. Ini juga sudah lewat artinya. Dakholal mudarrisu. Apa artinya? Al-Ah Adnan. Dakholal mudarrisu. Sudah lewat. Apa dakholal? Masuk ya. Dakholal mudarrisu telah masuk guru tersebut. Qolal mudiru. Nah, ini juga udah lewat. Pak Herman apa nih? Qolal mudiru. Iya, berkata kepala sekolah mudir. Atau yaktubut talibu. Yaktubut talibu. Ini juga udah lewat. Ya, Abu Saima. Siswa menulis. Iya, siswa tersebut menulis. Pelajar tersebut sedang menulis yaktubu. Nah, ini semuanya dahulu dengan fi'il. Dakhala, qala dan yaktubu. Faku fa fi kulli jumlatin min hadhil jumal kalimatan. Dan di setiap jumlah dari jumlah-jumlah yang tadi disebutkan kalimatan A tersusun dari dua kata kalimatan. Qala mudaris dua kata, yaktubu talib dua kata, dakhala mudaris dua kata. Al kalimatul ula fi'lun. Kalimat yang pertama fi'il yaitu dakhala, qala dan yaktub. Wal kalimatus tsaniyah ismun. Adapun kalimat yang kedua, dia adalah isim. Wa hadzal ismu alladzi ya'ti ba'dal fi'il, ismuhu al-fa'il. Dan isim ini yang terletak setelah fi'il dinamakan fa'il, ismuhu fa'il. Ini sudah lewat juga. Namanya fa'il, pelaku. Wal fa'il marfu'un dan fa'il marfu'. Afahimtum? Apakah kalian memahami? Maka tulab mengatakan, na'am, fahimna walhamdulillah. Na'am, ya, kami telah memahaminya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian Ali mengatakan, ya Ustaz, kulta qobla yaumaini, innal kalimata salah satu aksam. Ya Ustaz, engkau telah mengatakan qobla yaumaini, dua hari yang lalu. Qobla yaumain mengatakan dua hari yang lalu. Kalau qobla berarti yang lalu, kalau ba'da setelahnya. Qobla yaumain mengatakan dua hari yang lalu, innal kalimah, sesungguhnya kalimah salah satu aksam, ada tiga macam. Mahia, apa itu? Apa kalimat sebuah? Ana nasituha, aku melupakannya. Aku telah melupakannya, ya, telah lupa. Aku telah lupa nasituha. Kemudian mudaris mengatakan, man ya'rifu hadza, siapa yang mengetahui ini? Ini untuk mengajak murojaah para tulab, para santrinya. Kemudian Hashim menjawab, ana aqsamul kalimah al-ismu wal fi'lu wal harfu. Hashim mengatakan, saya aqsamul kalimah, pembagian kalimat ada tiga. Yang pertama al-ismu, yang kedua wal fi'lu, kemudian yang ketiga wal harfu. Nah ini al-mudaris, hati misalan likulli wahidin minha ya Amr. Hat, datangkan contoh. Likulli wahidin, di setiap dari salah satu tadi, yaitu isim atau fi'il atau huruf, contoh darinya wahai Amr. Ini juga ada lewat. Amr itu ada waw. Yang disebut wawu apa al-ahiman? Untuk membedakan dengan apa? Iya, fariqah. Wawu fariqah untuk membedakan dengan Umar ya. Umar dan Amr. Nah, kalau Umar itu enggak ada wawunya. Kalau Amr ada wawunya. Ini terlihat ketika baca kitab gundul enggak ada harokatnya. Sama-sama tulisannya mirip. Maka kalau ada wawunya itu bacanya Amrun. Kalau enggak ada wawunya itu bacanya Umar. Nah, ini namanya wawu fariqah. Amr mengatakan al-ismi al-ismu isim nahu kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarisun. Isim contohnya kitab, buku, kolam, pena, talib, belajar, rajul, seorang laki-laki dan mudaris. Wal fi'lu nahu kharaja wa sajada wa yajlisu wa yagsilu waqtub waqra. Dan fi'il contohnya adalah kharaja, contohnya adalah sajada, contohnya adalah yajlisu, yagsilu, uktub dan ikra. Kharaja keluar, sajada sujud, yajlisu duduk, yagsilu mencuci, uktub tulislah, ikra bacalah. Ini semuanya contoh, ada fi'il madhi, kharaja, ada fi'il mudhari, yajlisu dan ada fi'il amr, uktub. Wal harfu nahu fi wa ila wa min wa na'am wala walan walam wasin kama fi sa'akulu. Adapun contoh huruf adalah fi. Ini huruf jar ya. Di dalam. Ila. Ke. Min. Dari. Ini namanya huruf jar. Atau na'am. La. Ini namanya huruf jawab. Na'am. Ya. La. Tidak. Ini huruf jawab. Lan. Nah, ini huruf nasob. Menasobkan. Lam. Nah, ini namanya huruf jazm. Wasin. Huruf tanfis. Menunjukkan waktu akan datang. Sebagaimana pada contoh sa'akulu. Mudaris ahsanta ya Amr. Bagus wahai Amr. Istarihu qalilan. Beristirahatlah sebentar. Qalilan itu mana sebentar. Istirahatlah sebentar. Nabda'u darsal jadid. Kami akan mulai pelajaran baru. Fil khissotil qodimah. Di khissoh. Khissoh itu jam pelajaran. Al-qodimah. Jam pelajaran yang akan datang. Fi khissatil qadimah, di jam pelajaran yang akan datang. Araja al-mudiru min Mekkah ya Ustaz. Apakah kepala sekolah pulang dari Mekkah wahai Ustaz? Maka mudaris mengatakan lama. Belum. Nah, ini kalau lama boleh fi'ilnya dibuang ya. Tapi kalau lam enggak boleh, harus muncul lam yazhab. Tapi kalau lama boleh. Aslinya lama yarji. Tetapi dibuang yarji'nya. Lama, belum pulang. Saya rji'u ba'da yaumain, akan pulang setelah 2 hari. Ba'da yaumain setelah 2 hari, insyaallah jika Allah kehendaki. Ba'da khamsi daqa'iq, setelah 5 menit, mudaris mengatakan anabda'u darsal jadid. Apakah kami akan memulai pelajaran baru? Tulab mahlan ya Ustaz, lamma naktub ma katabta ala saburo. Mahlan ya Ustaz, sebentar. Mahlan sebentar. Mahlan sebentar wahai Ustaz. Lamma naktub, kami belum menulis ma katabta, apa yang kamu tulis ala saburo, di papan tulis. Baik, alhamdulillah kita telah membaca nas yang panjang, percakapan antara tulab dengan mudaris pada pelajaran ke-21. Dan untuk melatih pemahaman, tentunya kita harus baca tamarin, latihan. Di latihan pertama ini pertanyaan yang jawabannya ada pada nas yang tadi kita baca. Nomor 1. Aina zahaba Haruna wa asdiqa'uh. Ya, silakan Abdul Aziz. Nah, aina zahaba Haruna wa asdiqa'uh? Kemana perginya Harun dan teman-temannya? Maka dijawab tadi, zahabu ilal matar listikbar ro'isihim. Pergi ke bandara. 5 lam, nah, itu bukan lam-lam ya. 5 lam, yang pertama baca 5, kenapa? Yang kedua baca lam. 5 lam, yaktub aliyun alwajibat. Ya, benar, bisa. Ya, fadol Ustaz. Naam, li'annahu lam yafhamid dars. Karena Ali tidak memahami pelajaran. Nomor tiga, lam malladhi lam yafhamhu aliyun. Ya, al-akh iman. Naam. Lam yafhamil farq bainal jumlatil fi'liyah, jumlatil ismiyah, wa jumlatil fi'liyah. Tidak memahami perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nomor empat. Asyarohal mudaris ad-darsa marrotan ukhra. Ya, Pak Haji. Naam atau la? Apakah guru mensyarah atau menjelaskan pelajaran sekali lagi? Naam. Syarohahul mudaris marrotan ukhra. Naam, dijelaskan oleh guru marrotan ukhra. Sekali lagi. Kemudian yang kedua, latihan ta'amal mayali. Perhatikan mayali. Yang berikut ini. Ta'amal itu perhatikan mayali. Apa yang berikut ini? Yadhabu. Kita lihat harokatnya adalah domah. Yadhabu. Dalam badan marfu. Dimasuki lam. Lam yadhab. Jadi sukun. Jazm. Maknanya lam yadhab adalah mazahaba. Tidak pergi. Jadi sama dengan itu artinya sama dengan maknanya mazahaba. Tidak pergi. Lam yazhab. Nah, ini namanya harfu jazmin. Dia menjazmkan. Dan khusus lam ini masuk kepada fi'il mudhari. Khusus masuk pada fi'il mudhari. Sehingga lam ini harfu jazmin memiliki dua hukum. Banyak hukumnya di antaranya. Lam. Yang pertama hukumnya adalah masuknya masuk pada fi'il mudhari saja. Hukum yang pertama, lam hanya masuk ke fi'il mudhari. Enggak bisa kita katakan lam dhahaba, enggak bisa. Khusus masuk pada fi'il mudhari. Enggak bisa ke fi'il amr, lam ukhruj, enggak bisa. Khusus masuk pada fi'il mudhari, lam yadhhab. Ini hukum. Hukum yang kedua yang disebut sini, lam ini menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhari. Yang di sini sebutkan tandanya dengan sukun ya. Kalau dia fi'il mudhari yang belum bersambung dengan sesuatu, waw jamaah, belum bersambung dengan ya, belum bersambung dengan alif, maka dia dibaca dengan sukun. Baik itu sukunnya zahir kelihatan, sukunnya zahir kelihatan. Lam yadhhab kelihatan. Yang kelihatan. Atau sukunya muqaddar, tidak terlihat. Yang tadi sudah sebutkan, kalau bertemu dengan alif lam. Lam yadhhabil yaum. Lam yadhhabil yaum. Sukunya mana? Enggak kelihatan. Kenapa? Karena aslinya sukun ketemu sukun. Susah. Lam yadhhab susah. Nah, karena susah maka diganti dengan kasroh. Lam yadhab. Nah, namanya ini sukun muqaddar. Sukun yang tersembunyi. Nah ini. Dua hukum aja. Banyak hukum-hukumnya. Tapi berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Hukum dari lam. Yang pertama khusus masuk ke fi'il mudhari. Yang kedua. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Dan sini baru sebutkan tandanya sukun. Yaitu sukun yang zahir atau sukun muqaddar. Nah ini. Sehingga bisa jadi sukunnya kelihatan, kayak ini kelihatan, lam yadhhab, sukun. Nanti kalau di Eropa kan sudah lewat juga dalam pelajaran ajrumiyah, fi'il mudhari majzum wa alamatu jazmihi sukun. Majzum bil lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Tapi kalau lam yadhhabil yaum, lam yadhhab, aslinya sukun ini. Susah tapi penyebutannya lam yadhhab al-yawm, lam yadhhab al-yawm, lam yadhhab al-yawm susah. Maka dikasrohkan. Kenapa harokatnya pilihnya kasroh, harokat penggantinya? Karena kasroh lebih ringan dibandingkan domah dan dibandingkan dengan fathah. Sehingga lam yadhhab bil-yawm. Lalu mana sukunnya? Mana sukunnya? Zohir atau muqaddar? Zohir kelihatan, muqaddar sembunyi. Muqaddar, nah muqaddar sembunyi. Sukunya aslinya ada di sini. Tapi karena susah bacanya, lam yadhab al-yawm, lam yadhab al-yawm. Ya, maka seperti dalam Al-Qur'an, lam secara al-bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Aslinya lam yakun. Adalah. Susah baca lam yakun alladzi, lam yakun alladzi, susah. Kemudian karena susah diganti kasrah. Nah, namanya sukunnya muqaddar, sukun yang sembunyi. Kenapa disembunyikan? Karena bertemu dengan suku, dua sukun sehingga ngalah sukun yang pertama jadi kasrah. Kalau ada pertanyaan lagi, kenapa harokatnya harus kasrah? Penggantinya karena kasrah lebih ringan dibandingkan dhamma dan juga fathah. Maka yang menggantikan adalah kasrah. Namanya sukun muqaddar. Sehingga jangan sampai ada jawaban lam yakuni yakun fi'il mudhari majrur. Nah, jangan. Nah, ini keliru karena nama fi'il enggak bisa majrur, enggak bisa berharokat majrur kasrah. Tapi dia adalah aslinya sukun kemudian dikasrahkan karena ada alasan bertemu dua sukun, maka sukun yang ada pada yakun berubah jadi kasrah. Namanya harokat aridoh. Harokat yang datang muncul untuk aridoh, untuk suatu hal alasan tertentu. Nah ini, nah, sekarang kita masuk ke latihan-latihannya. Nanti jawabannya pakai lam. Yang pertama, tahu ya, ini belum masuk ke latihan-latihan nanti yang berikutnya. Ini masih contoh-contoh. Nah, terjemahkan kalimat berikut ini. Lam adhab ila suq al-suqil yaum. Apa terjemahnya? Ya, Allah iman. Saya tidak akan pergi ke pasar. Nah, lam adhab ila suq al-yaum. Saya tidak pergi ke pasar hari ini. Yang kedua, lam nal'ab kuratas sallah amsi. Ya, Pak Haji. Bermain. Kami tidak bermain. Bola basket. Amsi. Kemarin. Nah. Lam nal'ab kuratas sallah amsi. Kami tidak bermain basket kemarin. Kan sudah lewat. Kalau kuratul sallah, basket. Kalau kuratul qodam, sepak bola. Kalau kuratul yad, voli. Kalau kuratul risah, bulu tangkis. Itu semuanya nama-nama olahraga yang dahulu dengan kuroh. Nomor tiga, lam nafham hadad darsa jayidan. Ya bagaimana? Alah, Abu Fauzan. Kami tidak memahami pelajaran dengan baik. Nah, kami tidak memahami pelajaran ini dengan baik. Aratu an azurakal barihata walakinna abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Panjang. Skip, lewat. Ya, boleh. Ya, Pak Herman, bagaimana? Pak Herman. Aratu saya menginginkan. Untuk menjarohimu al-barihah semalam. Walakin na'abi akan tetapi ayahku lam yasmah. Tidak mengizinkan untukku bil khuruji lailan. Mengizinkan untukku keluar lailan, malam hari, di malam hari. Aratu saya ingin menjarohimu al-barihah semalam. Akan tetapi ayahku tidak mengizinkan untukku keluar di malam hari. Nomor lima, lam akul syai'an mundu yaumain. Ya, ya, Mat Pais, bisa? Saya tidak makan. Oh, ya, boleh. Siapa? Ya, antum dulu. Ini dulu, bisa gak? Ya. Nomor lima, lam akul syai'an mundu yaumain. Ya, boleh. Al-Afqatnan. Lam akul. Saya tidak makan sejak dua hari. Sejak dua hari. Nah, dua hari enggak makan. Lam akul syai'an mundu yaumain. Mundu itu sejak. Nomor 6. Alam tasma'il adzana ya Harun? Bala sami'tu. Nah, alam tasma'. Apakah kamu tidak mendengar azan wahai Harun? Bala. Ya bala ini maknanya na'am ya. Iya. Sami'tu, saya mendengar. Kalau pertanyaan alam biasanya jawabannya untuk iya bala. Sami'tu, iya saya mendengar. Nomor 7, lam nadrus. Nah ini karena bertemu sukun baca lam nadrusil lughatal arabiyyah fi baladina ya. Lagi Nah, kami tidak belajar bahasa Arab di negeri kami. Nomor 8. Lam yaftahil baqqal dukkanahul yaum. Ya. Pedagang tersebut. Nah, tidak membuka tokonya hari ini. Baqqal itu pedagang sayur, pedagang buah, itu namanya baqqal. Pedagang sayur tersebut lam yaftah. Tidak membuka dukkanahu tokonya hari ini. Nomor 9, lam asyrobil qahwata ba'da salatil fajri al-yaum. Ya. Nah, saya tidak minum kopi setelah salat fajar, setelah salat subuh al-yaum hari ini. Nomor 10, ghosaltul manadila walam aksilil kumson. Ya, fadhol. Iya, ghosaltul manadil, saya mencuci sabu tangan, jamak, dan saya tidak mencuci kumson, pakaian, baju. Manadil jamak dari mindil, kumson jamak dari komis. Nah, sekarang baru latihan yang jawabannya dengan menggunakan lam. Ajib anil as'ilatil atiyah binafyi mustamilan lam. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan peniadaan menggunakan lam. Menggunakan lam. Anda contohkan dulu, Anda nomor satu biar para ikhwah ada gambaran ya. Ada rostal lughatal arabiyah fi baladika? Jawabannya la, lam. Nah, la dulu. Ada rostal lughatal arabiyah fi baladika? Maka jawabannya huruf jawab dulu la. Lam adrus lughatal arabiyah fi baladi. Jadi awalnya la dulu, la baru lam. Ya, lam adrus lughatal arabiyah. La, karena ini ada istifham pertanyaan a, apakah? Nah, kalau apakah jawabannya naam atau la. Tapi sini menggunakan la. Adrusta lughatal arabiyah fi baladika? La, lam adrus lughatal arabiyah fi baladi. Ya. Akasarta nadzaratal hasan ya Harun? Aksir. Naam, lam aksir nadzaratal hasan ya Harun. Nadzarah itu kacamata. Saya tidak mematahkan kacamata Hasan. Lam aksir nadzaratal hasan. Ya, habis itu aja jawabannya. Adzahabtum ilal muthafi ya ikhwan. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. La. Lam nadhab ilal muthafi ya ikhwannya enggak usah karena udah jawab la. Oh. lam nadhab ilal muthafi, kami tidak pergi ke museum ya muthaf. Nomor 4, ada khaltil maktabah jadidah ya Salma. Lam adkhul maktabah jadidah. La, lam adkhul maktabah jadidah. Asa'alakal mudiru anni. Lam yas'alni mudiru anka. Nah, lam yas'alni mudiru anka. Afatahta nafidata gurfatil mudir ya walad. Ya, sama bisa. Ya, Abu Saimah, silakan. Lam aftah. La, lam aftah. Nafidata gurfatil mudiri. Nah, itu. Satu lagi, terakhir sebelum kita tutup pelajaran. Nomor 4, ajib anil as'ilatil atiyah binafyi mustamilan lamma. Nah, ini sama dengan lam adalah lamma, ya, artinya belum atau tidak. Contoh, lamma aktub. Saya tidak menulis. Sama dengan kalimat lam aktub ba'du. Saya tidak menulis setelahnya. Ma'nau ma kataptu ilal an. saya tidak menulis sampai sekarang. Sehingga lam dengan lam ma sama-sama. Maknanya adalah penafian tidak. Nah, misalkan nomor satu. Afahim tadarsa ya Zainab? Maka jawabannya sama kayak tadi. La lamma afham. Lamma afhamud darsa. Lamma afham. Sukun ya. Lamma afhamid darsa. Lamma afhamid darsa. Nomor dua. Aroja abuka min dimasko ya Umar. Ya, belajis. Dari awal lagi. Nam la lamma fil mudhari jadi. Nam lamma yarji' abi min dimasqo. Ada khalal mudarrisu al fasla ya Usaid. Nam lamma yadkhulul mudarris al fasla. Nomor 4, akatabtumul wajibati ya ikhwan, ya al akh iman. Nam la lamma naktubil wajibat. Makanya lamma ya. Lamma naktubil wajibat karena bersambung dengan alif lam. Aqra nadarsa arabi. Ini aqra'tum. Aqra'tum darsa arabi. Ya, benar Pak Haji. Lamma naqra'u darsa arabi. Nam, lamma naqra darsa rabi. Atau kalau aqra'na menanyakan kepada kami, apakah kami telah membaca pelajaran keempat? Nah, kalau menanyakan kepada kami. La, lamma naqra, kami belum baca pelajaran keempat. Nah, itu juga bisa. Aghsalti kumsani ya ummi. La, lamma aghsil kumso lama aksil kumson. Nah, kemudian kumsonihi. Azhaba zamiluka ila Taif ya Ali. Azhaba zamiluka ya lam la la lama yazhab zamili ila Taif. Nam. La lamma yadhhab zamili ila Taif. Nah, ini sama. Ya juzu hadzu man fi lamma fayumkinul iktifa bilamma faqat fi jawab arja'a abuk. Nah, ini yang membedakan lam dengan lamma. Di sini sebutkan boleh dibuang manfi. Manfi itu fi'il setelahnya. Fayakfil iktifa bilamma dan mencukupkan dengan kalimat lamma. Nah, kalau tadi aroja abuka, nah kalau jawabnya pakai lam, la lam yarji abi. Tapi kalau pakai lamma, aroja abuka la lamma, cukup boleh, boleh dibuang manfinya, boleh dibuang. Ini perbedaan. Walaupun sama-sama lam dan lamma itu maknanya nafi, peniadaan, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Boleh dibuang manfinya. Kalau lam enggak boleh. Lam yadhhab enggak boleh. Harus muncul. Tapi kalau lamma boleh. Lamma dibuang kalimat yadhhabnya. Aroja abuka. Maka jawab la. Lamma. Maknanya apa? Lamma yarji. Tapi kalau aroja abuka la lam enggak boleh. Harus disebutkan manfinya. Fiilnya disebutkan. Lam yarji'. Nah, ini perbedaannya. Ini kelebihan lamma dibandingkan dengan lam. Adapun kelebihan lam dibandingkan dengan lamma apa? Kalau lam boleh didahului dengan in. Nah, ini kebalikannya. In. In wa in lam taf'alu. Nah, boleh. Ini kelebihan lam ya. Boleh didahului dengan in. Wa in lam taf'alu. Tapi kalau lama enggak boleh. In lama enggak boleh. Nah, ini enggak boleh. Nah, jadi lam dan lama memiliki kelebihan masing-masing. Kelebihan lama boleh dihilangkan fiil setelahnya. Boleh lamma yazhab, kelihatan fiilnya, boleh dibuang. Lamma yazhabnya hilang, boleh. Tapi nya sesuai dengan konteks kalimat sebelumnya. Harus ada qorinah dibuang. Lam enggak boleh, harus muncul fiilnya. Lam yazhab enggak boleh, lamnya aja. Ini kelebihan lamma, boleh dibuang fiilnya. Ternyata lam juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh lamma. Apa kelebihan lam? Boleh didahului dengan in. In itu adalah huruf syartin. Boleh dahului dengan huruf syartin. In lam taf'alu walang taf'alu, boleh dahului dengan in. Tapi kalau lamma enggak boleh didahului dengan in. Ini tambahan saja kelebihan lam dibandingkan lamma. Nah ini, sehingga lam dan lamma ada perbedaannya. Perbedaan pertama tadi sebutkan, lamma boleh dibuang fiilnya. Boleh dikatakan lamma yadhab, boleh lamma titik sama situ aja. Perbedaan kedua, lamma tidak boleh didahului dengan in. Gak bisa, in lamma, gak bisa. Tapi lam boleh didahului dengan in. In lam, taf'alu, nah lam boleh dahului dengan in. Nah ini tambahan saja apa yang disebutkan di dalam kitab. Terakhir, wayunabihul mudaris atulab lidorurat istiqmal lamma. Guru, seorang mudaris, memperingatkan kepada para santri lidorurah. Dorurah, pentingnya atau perkara yang darurat, penggunaan lamma. Badalan sebagai pengganti dari kalimat amiyah. Bahasa pasar ya, amiyah bukan bahasa fusha. Lisah, nah ini banyak. Kalau di pasar-pasar, di Yaman itu sering. Manggilnya lisah, lisah. Nah, padahal lisah itu adalah amiyah, bukan bahasa fusah. Harusnya pakainya adalah lamma. Wa yaquluna fi jawab akatabtumul wajibat lamma. Apakah kamu telah menulis wajibat PR? Lamma. Pakainya lamma, bukan pakai lisah. Lisah itu adalah amiyah. Wa fi jawab aron al jaros, maka jawabannya lamma, bukan lisah. Nah ini pengetahuan, ternyata ada bahasa amiyah yang artinya lisah, yang artinya belum. Tapi itu bahasa amiyah, bukan bahasa fushah. Adapun kita, tentunya dalam ucapan-ucapan bahasa Arab, di dalam kitab-kitab bahasa Arab, ya tentunya menggunakan bahasa yang fushah. Dalam Al-Quran, menggunakan bahasa yang fushah. Adapun lisah, ini lughah amiyah, bahasa amiyah tidak digunakan. Yang dipakai harusnya adalah bahasa-bahasa yang fushah, yaitu adalah lamma. Baik, alhamdulillah dengan ini kita selesai pelajaran ke-21 sampai dengan latihan 4 dulu, karena ini panjang ya. Insya Allah latihan 5 dan yang berikutnya akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang bidnillahi taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.